بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan yang lalu mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut memerintahkan dengan 5 perkara, kita sudah sampai kepada perkara yang terakhir, yaitu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin secara keseluruhan untuk menghindari panggilan jahiliyah dan ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah dia akan termasuk dari penduduk neraka, akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia berlutut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan dengan membaca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan panggilan jahiliyah itu seorang menisbahkan dirinya kepada suatu kabilah tertentu, suku tertentu, atau negara tertentu, atau juga kepada kedudukannya, dan berbangga-bangga dengan hal tersebut. Yang seharusnya seorang muslim berbangga dengan keislamannya, tidak meninggikan dirinya dan menyombongkan dirinya di hadapan kaum muslimin yang lainnya, yang sikap seperti ini, yaitu menyombongkan diri dengan kabilahnya, sukunya, dan yang lain sebagainya, akan membawa kepada perpecahan. Dan inilah yang terjadi pada umat jahiliyah, pada masyarakat jahiliyah, saling menyombongkan diri dengan kedudukannya, atau saling menyombongkan diri dengan kabilahnya. Saya dari Bani Fulan, saya dari Bani Alan, kaum kami ini begini dan begitu, pemberani, tidak pernah mundur ketika peperangan, dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah perkara nasional, termasuk perkara jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah yang seharusnya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan sangat disayangkan bahwa seperti ini ada di tengah kaum muslimin. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk mengikuti petunjukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhati-hati dari sikap yang seperti ini. Apabila ada sikap yang seperti ini, kebanggaan terhadap suku misalnya, ini akan membawa terhadap perpecahan. Dan juga dikhawatirkan nanti ketika terjadi atau tersebar suatu syubhat tertentu, maka akan terjadi perpecahan. Bahkan di tengah-tengah salafiyin, apabila perkara seperti ini dikedepankan, kesukuan, kedaerahan, sebagaimana juga apabila kita amati ini yang terjadi pada fitnah-fitnah yang terdahulu, lebih condong kepada tokoh yang berasal dari daerahnya atau sukunya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara jahiliyah yang seharusnya kita kikis dari diri kita. Kita perhatikan apakah benar-benar diri kita hanya mengikuti kebenaran ataukah masih ada kecondongan terhadap kebanggaan atas suku kita, atas keluarga kita, atas keturunan kita dan yang lain sebagainya. Maka inilah yang wajib mengikis dan membersihkan diri kita dari kerak-kerak jahiliyah, kejahiliahan yang merupakan warisan dari umat jahiliyah, umat sebelum Islam yang diwariskan kepada umat-umat setelahnya, bahkan sampai kepada umat Islam ini. Di antara kaum muslimin ada yang masih mewarisi perkara jahiliyah tersebut. Nanti kita menjadi pewarisnya ilmu dari para nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang yang mewarisi perkara-perkara jahiliyah. Maka diperhatikan. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih luas lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya seluruh perkara jahiliyah itu sebetulnya adalah tertolak. Dan dihapuskan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bersoleh dengan caranya para wanita jahiliyah. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Demikian pula berprasangka dengan prasangka jahiliyah, bersu'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong nabinya, tidak akan menolong agamanya. Ini adalah su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kebanggaan jahiliyah juga dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-36. Juga hukum jahiliyah dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum perkara-perkara jahiliyah seluruhnya tertolak. Walaupun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada perkara-perkara yang diakui dalam Islam. Maka ini bukan termasuk perkara jahiliyah. Seperti misalnya perbudakan terjadi pada masa jahiliyah dan diakui oleh Islam. Ini bukan perkara jahiliyah. Ini masuk dalam syariat Islam. Maka tidak semua perkara yang terjadi pada masa jahiliyah dikatakan perkara jahiliyah. Apabila diakui oleh Islam, maka bukan perkara jahiliyah. Namun perkara-perkara jahiliyah itu perkara-perkara yang memang ditolak oleh agama Islam ini, tidak diakui, terkandung keburukan padanya, dan keburukan tersebut zahir pada perkara-perkara jahiliyah tersebut, maka inilah yang kemudian disebut dengan perkara jahiliyah. kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya terhadap kitab Fadlul Islam ini. Qala hadhihi hiya umuru jahiliyah. Inilah perkara-perkara jahiliyah. Fal wajibu rafduha wa tarkuha wal ibtihadu anha. Maka yang wajib untuk menolaknya dan meninggalkannya serta menjauhinya. Qala wa syaikhu kama ta'lamuna lahu risalatun ismuha masailul jahiliyah. Dan syaikh rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kama ta'lamun, sebagaimana kalian mengetahuinya, beliau memiliki suatu risalah yang namanya Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah, perkara-perkara jahiliyah. Zakara fiha iddata umurin min umuril jahiliyah. Beliau menyebutkan padanya beberapa perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Menyebutkan sebagian dari perkara jahiliyah. Menyebutkan sejumlah yang besar dari perkara jahiliyah. Qala li tahdhiri minha. Dalam rangka untuk memberikan peringatan dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Fiha aktsaru min 100 mas'alatin. Maka di dalam risalah tadi ada lebih banyak atau lebih dari 100 permasalahan yang disebutkan. Au aktsaru min 120 mas'alatan atau bahkan lebih banyak dari 120 permasalahan dalam kitab Masailul Jahiliyah tersebut. Khusus dibuat risalah tersebut ya untuk mencantumkan seluruh perkara-perkara jahiliyah ya, atau tidak seluruhnya itu bagian sebagian dari perkara-perkara jahiliyah tersebut untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin darinya. Wala kulluha min masailil jahiliyah, semua dari 120 poin tersebut atau bahkan lebih ya, termasuk permasalahan-permasalahan perkara-perkara jahiliyah yang banyak dilakukan ya, oleh orang-orang jahiliyah. Qala yajibu 'alal muslimi an yatajannabaha wa yatajannaba ghayraha min umuril jahiliyah. Wajib bagi kaum muslimin ya, atau wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut, masailul jahiliyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam risalah tersebut. Dan juga wajib untuk meninggalkan yang selainnya dari perkara-perkara jahiliyah yang mungkin ya, tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Maka ini secara umum perkara-perkara jahiliyah itu tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullu amril jahiliyah tahta qadami mawdu'un. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara jahiliyah diletakkan di bawah kakiku, itu sudah tidak teranggap lagi, harus ditinggalkan, harus dicampakkan, harus dibersihkan dari kaum muslimin, tidak berlaku lagi. Nah, ini secara umum khususnya perkara jahiliyah adalah perkara-perkara yang tercela. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, qala Rasulullah SAW bersabda, wa man da'a bid'ul jahiliyah fa innahum juza jahannam. Dan barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam jahannam dengan cara berlutut. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, hadza wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang keras. Lianahu yakunu min ahlin nar bisababi annahu da'a bid'ul jahiliyah. Karena dia menjadi penduduk neraka dengan sebab dia memanggil dengan panggilan jahiliyah. Suatu perkara yang akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Ya. Ini ancaman yang keras. Qala wal wajib anna al muslima yad'u bil Islam. Dan yang wajib bahwasanya seorang muslim itu memanggil dengan Islam, memanggil dengan panggilan keislaman, ya. Yaitu berbangga dengan keislaman tersebut, ya, menyatakan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim, saudara dari kaum muslimin secara keseluruhan, ya, dan dia berbangga dengan kaum muslimin secara keseluruhan. Qala la bidakwal jahiliyah. Bukan kemudian dengan panggilan jahiliyah. Bukan kemudian dengan panggilan jahiliyah. Kemudian dilanjutkan, ya, potongan hadis tersebut yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya. Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama, wahai Rasulullah, walaupun dia salat dan puasa. Qala wa in shalla wa shama, walaupun dia salat dan puasa, yaitu tetap akan masuk ke dalam neraka apabila dia, ya, melakukan perkara tersebut, terancam dia dengan neraka. Masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut, walaupun dia seorang yang selalu melakukan salat dan selalu pula melakukan puasa, ya, yang diwajibkan. Qala fad'u bi da'wallahi alladhi sammakumul muslimin wal mu'minina ibadallah. Maka hendaknya kalian memanggil dengan panggilan Allah, ya, itu panggilan yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menamakan kalian muslimin dan mukminin, wahai hamba-hamba Allah. Ya, inilah yang wajib, memanggil dengan panggilan muslimin dan mukminin, ya. Tidak kemudian memanggil dengan panggilan, ya, yaitu saya adalah seorang Arab misalnya, seorang Ahlul Bait, ya, dalam rangka berbangga-bangga dengan itu, ya. Adapun kalau hanya menyatakan saya Ahlul Bait, ingin memberitahukan, ini tidak mengapa. Saya orang Jawa, ini tidak mengapa. Ini pemberitahuan, ya, pengkabaran, ya. Yang dilarang apa? Yang dilarang yaitu menyatakan saya ini orang, ya, berbangga, ada kebanggaan di situ, ya. Walaupun memang pada asalnya, ya, manusia itu berbeda-beda tingkat kemuliaannya, ya, dari sisi yaitu sukunya misalnya, maksudnya Arab memang pada asalnya lebih, ya, tinggi derajatnya daripada orang-orang Ajam. Ini pada asalnya, ya. Namun tidak pantas untuk berbangga-bangga dengan hal tersebut, ya. Arab lebih tinggi sebetulnya, lebih mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Bani Ismail." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Ismail. Astafa min Bani Ismail kinana. Dan telah memilih dari Bani Ismail, siapa Bani Ismail? Orang Arab, anak-anak Ismail orang Arab. Dan telah memilih dari Bani Ismail orang-orang Arab tersebut kinana, ya, keturunan dari kinana. Ya, astafa min kinana ta Quraisyan. Ya, dan telah memilih dari kinana tersebut Quraisy. Suku Quraisy lebih, ya, mulia daripada anak-anak Kinanah yang lainnya. Wasofa min Quraisy Bani Hashim, dan telah memilih Bani Hashim daripada suku Quraisy, ya. Maksudnya dari cabang-cabang suku Quraisy tersebut Bani Hashim yang paling mulia. Wasofani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Ya, dia adalah manusia yang paling mulia. Ya. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya yaitu golongan-golongan yang paling mulia, ya, termasuk di dalamnya Bani Ismail, Arab, ya, lebih mulia sebetulnya daripada, ya, bangsa yang lainnya. Bangsa yang paling mulia sebenarnya pada asalnya, yaitu pada asalnya, ya. Namun itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ketakwaan. Ya. Tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi tidak standarnya seorang mengadakan saya orang Quraisy, saya adalah orang yang terpilih sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak sepantas seseorang memanggil dengan panggilan Quraisy, ya, untuk bersombong diri, memanggil dengan panggilan Ahlul Bait untuk membangga-banggakan dirinya. Ya. Nanti dia bersikap tawadhu, ya, dan meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Ya. Dan nanti dia mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak timbul perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka waliyadzubillah, yang seperti ini sangat nampak sebetulnya dari kalangan para habaib yang dikatakan habib-habib, ya, ingin menjaga yaitu apa kemuliaan atau kemurnian dari Ahlul Bait dan yang lain sebagainya, didengung-dengungkan, didumbar-kemburkan, ya, didakwahkan bahkan kepada para madu'unya. Dai-dai yang seperti ini mendakwahkan perkara jahiliyah di tengah madu'unya. Alhamdulillah. Ya. Yang seperti ini ditokohkan. Yang seperti ini dimuliakan. Ya. Orang yang mendakwahkan panggilan jahiliyah. Ahlul Bait panggilan syar'i. Namun kita lihat kemarin, Al-Muhajirin dan Al-Ansar panggilan syar'i juga. Ya. Ketika seorang berbangga dengannya, kemudian memanggil kaumnya, ya Al-Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, yang setelah memanggil, ya Al-Ansar, wahai orang-orang Ansar. Rasulullah SAW mengatakan apa? Abi da'wah jahiliyah. Wa'ana baina azhurikum. Apakah dengan panggilan jahiliyah kalian memanggil, sedangkan aku masih berada di antara kalian? Nah, kalau sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak berada di antara kita, maka sangat lumrah bahwasanya perkara jahiliyah ini tersebar, terjadi dan dianggap biasa. Maka kita harus menghindari itu perkara jahiliyah. Ya. Membangga-banggakan diri dan menyatakan bahwasanya saya habib, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita harus menghormati keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila dalam keadaan dia seorang yang bertakwa, memang berada di atas petunjuk kakeknya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun seorang yang menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada perkara jahiliyah seperti ini, ya, maka tidak ada kehormatan atas seorang yang seperti ini. Ketika seorang yang katakanlah memang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ya, menyelisih petunjuk kakeknya, berada di atas kebid'ahan dan berada di atas perkara jahiliyah dan bahkan mentakwahkannya. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al Fauzan, Subhanallah Taala tentang perkara tersebut. Qala yani yakunu min jusa jahannam wa in shalla wa shoma. Yaitu orang tadi yang memanggil dalam panggilan jahiliyah akan termasuk dari penduduk jahannam yang berada dalam keadaan berlutut di sana walaupun dia sholat dan walaupun dia berpuasa, walaupun habib, ya. Yaitu walaupun dia seorang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia telah berdakwah ke sana kemari, banyak yang masuk Islam karena dirinya, ya. Ini ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terancam dia dengan perkara yang seperti ini. Qala ayyuhadzabu bihadhihi al-khoslah. Dia akan diazab dengan perangainya ini, perilakunya ini. Qala wal mu'minu qad yuhadzabu finnari wa in lam yakfur. Seorang mukmin itu bisa diazab di api neraka walaupun dia tidak kafir. فَإِنَّهُ قَدْ يُعَذَّبُ بِكَبِيرَةٍ فِي النَّارِ وَيُخْرَجُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ. Maka dia bisa diazab dengan perkara dosa besar di dalam api neraka, kemudian dikeluarkan darinya setelah ada tersebut. Mungkin itu nih sendiri rahimani warahimakumullah penjelasan dari hadis yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hadis selanjutnya. Qala wa fi sahih. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wa fi sahih. Dan dalam as-sahih yaitu yang dimaksud Sahih al-Bukhari dan Muslim dari Mu'abbas radhiyallahu anhuma man faraqa al-jama'ata qila shibrin amata fa maytatuhu jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah walaupun hanya sejarak sejengkal saja kemudian dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia kematiannya adalah kematian jahiliyah. Kematiannya adalah kematian jahiliyah. Ini menyangkut salah satu perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebelumnya, walaupun tidak langsung berkaitan dengan bab, namun hendak menjelaskan salah satu poin yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebelumnya. Qala hadza aydan qala Syekh al-Islam atau qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala hadza aydan fil hasbi ala nuzuli al-jama'ah. Hadis ini juga terdapat di dalamnya hasuman untuk tetap bersama al-jama'ah, bersatu dengan kaum muslimin. Qala man faraqa al-jama'ah qila shibrin. Orang siapa yang berpisah, memisahkan diri dari al-jama'ah walaupun hanya satu jengkal, sejarah sejengkal. Qala ay walau qalilan, yaitu yang dimaksud walaupun hanya sedikit saja. Shibr itu, satu jengkal itu sebetulnya yang diinginkan bukan jaraknya tersebut, tapi yang diinginkan adalah itu adalah jarak yang sangat kecil, walaupun sedikit saja keluar dari al-jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah. Ya, maka sudah terancam dengan ancaman tersebut, bahwasanya dia mati dalam keadaan ada padanya perkara jahiliyah. Qala aw adana mufaraqatin lil jama'ah. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan setelahnya, atau jarak yang paling kecil, sekalipun dia memisahkan diri dari al-jama'ah dengan jarak tersebut, mata ala haza walam yatub. Dia mati dalam keadaan ini dan belum bertaubat. Wa haza fihi fashu majalin liman ubtiliya bi syai'in min asy-syudzudzat wal mukhalafat bi an yatuba qabla al-maut. Maka di sini ada kesempatan yang terbuka bagi orang yang yaitu tertimpa musibah, dan kemudian dia terjatuh ke dalam syuzudat, keganjilan-keganjilan, penyelisian-penyelisian. Dia netuba qabla al-maut, bahwasanya hendaknya dia bertaubat sebelum kematian. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Selama dia belum dicabut nyawanya, maka masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia telah melakukan dosa yang besar, memisahkan diri dari al-jamaah. Masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ma idza mata qabla an yatuba, fa innahu yamutu maytatan jahiliyah. Adapun apabila dia mati sebelum bertaubat, maka sungguh dia telah mati dengan kematian jahiliyah. Qala ya'ni yamutu wa ma'ahu khuslatun min khuslatil jahiliyah. Yaitu dia mati dalam keadaan ada padanya salah satu sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Dari sifat-sifat jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah, termasuk sifatnya itu mereka berpecah belah. Dikarenakan tadi mereka berbangga-bangga dengan kabilah mereka, dengan suku mereka, sehingga mereka berpecah belah. Saling berperang satu sama lain untuk waktu yang sangat lama, bertahun-tahun lamanya. Bahkan orang-orang di Madinah suku Aus dan Khazraj, ya, yang ketika Rasulullah SAW telah diutus dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka bersatu. Sebelum itu mereka berperang dan terus bertempur selama berpuluh-puluh tahun lamanya, atau Allah alam, ya, untuk waktu yang lama. Ya. Dikarenakan satu sebab ketika itu hanya dikarenakan adanya ketersinggungan, ya, dikarenakan perlombaan pacuan kuda ketika itu, maka terjadi peperangan, ya, untuk waktu yang sangat lama. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu perkara jahiliyah, ya, terpecah belah dan tidak berjamaah, ya, tidak bersatu di atas satu pemimpin, ya, di atas satu penguasa, ya. Maka ini adalah suatu perkara jahiliyah. Saya berarti di sini yang dimaksudkan meninggal dalam keadaan meninggalnya itu kematian jahiliyah, bukan berarti dia mati kafir, bukan. Tapi apa? Berarti dia mati dalam keadaan ada pada dirinya salah satu sifat-sifat kejahiliahan, yaitu apa? Ya. Suka berpecah belah. Suka, yaitu maksudnya, ya, kaum muslimin tidak bersatu. Ini yang kemudian menjadikan dia meninggal dalam keadaan kematian, kematiannya kematian jahiliyah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, wafi, dan di dalamnya juga, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, abi da'wal jahiliyah wa ana baina dhuhurikum, apakah dengan panggilan jahiliyah sedangkan aku masih bersama dengan kalian. Ini tadi potongan hadis yang kita sebutkan atau sudah disebut oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebelumnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, hadza fihi al-qissah, atau hadza fil qissah allati dzukirat sabiqan. Ini, yaitu perkataan Rasulullah SAW ini ada dalam kisah yang telah disebutkan sebelumnya. Fi ihdal ghazawat, dalam salah satu peperangan. Lamma qatatala syabani, ketika ada dua pemuda yang saling bertengkar. Ahaduhuma minal muhajirin wal-akharu minal ansar. Salah seorang di keduanya dari kaum muhajirin dan yang lainnya dari kaum ansar. Wakulun minhuma da'a jama'atahu, dan setiap dari keduanya memanggil jama'ahnya, ya, memanggil kelompoknya, yang dari kalangan muhajirin memanggil kaum muhajirin, dan yang dari kalangan ansar memanggil kaum ansar. Fal muhajiru da'a al muhajirin, maka orang muhajir tadi, al muhajiri tadi memanggil orang muhajirin. Wal ansari ja'al ansar, dan orang ansari tadi memanggil orang-orang ansar. Wa hadza min da'wal jahiliyah, dan ini termasuk panggilan jahiliyah. Wa ha'ula'i muslimuna la yajuzu an yad'u bi da'wal jahiliyah, dan bahwasannya mereka itu adalah kaum muslimin tidak boleh untuk memanggil dengan panggilan jahiliyah. Kemudian selanjutnya, ya, disebutkan penjelasan dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, mengenai apa itu panggilan jahiliyah. Wala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa qala Abu Abbas, dan berkata Abu Abbas, kunya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أجزاء الجاهلية. Segala sesuatu yang keluar dari panggilan Islam dan Quran, baik itu berupa nasab dari keturunan atau negara atau jenis atau mazhab atau tariqah metode tertentu. Fahu minan zail jahiliyah. Maka yang seperti ini termasuk penisbatan atau panggilan jahiliyah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, Qala Abu Abbas, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Berkata Abu Abbas, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, mubayyinan ma hiya al-jahiliyah. Menjelaskan apa itu al-jahiliyah. Qala al-jahiliyah kullu ma kharaja 'anil Islam wal Quran. Yaitu bahwa al-jahiliyah segala sesuatu yang keluar dari Islam dan Al-Quran, tidak termasuk di dalam syariat Islam, tidak tercantum di dalam Al-Quran. Qala fal wajibu 'alal muslim an yantasiba ila al-Islam wal Quran. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah dia menisbahkan diri kepada Islam dan kepada Al-Quran. Wa la yantasibu ila al-qabilati aw al-baladi min babil hamiyyati wal istiqar. Dan tidak menisbahkan diri kepada kabilahnya ataupun negerinya dalam rangka kefanatikan ataupun kebanggaan. Ya, ini atau celah itu apa? Dalam rangka kefanatikan dan kebanggaan. Ya, kalau hanya sekedar memberitahukan saya dari kabilah ini, saya dari negeri ini, tidak mengapa. Qala fala yajuzu an ya'tazza bil qabilah. Maka tidak boleh untuk berbangga-bangga dengan kabilah. Bal ya'tazza atau bal ya'tazzu bil Islam. Bahkan hendaknya dia berbangga dengan Islam. Wal ya'tazzu bil baladi. Maka jangan sampai dia berbangga dengan negerinya. Ya. Maka kita orang-orang Indonesia ya tentu saja cinta kepada negeri ini, negeri Indonesia. Namun jangan sampai ya, kecintaan tersebut menjadikan kita berbangga-bangga dan menyombongkan diri ya, kepada orang-orang dari negeri yang lainnya. Ya. Mungkin kepada orang-orang dari negeri tetangga. Ya, apalagi sekarang zamannya zaman media sosial. Ya. Berbangga-bangga kepada mereka, mengolok-olok mereka, menyatakan mereka begini dan begitu, bosnya dan juga bosnya kita begini dan begitu. Ya. Menyebutkan perkara-perkara yang baik tentang diri kita, membangga-banggakan diri tentang bangsa kita kepada saudara-saudara kita, sama kaum muslimin ya, dari negeri tetangga ini tidak tepat, ya. Tidak benar. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah. Itu sebagai contoh saja. Nah, sampai kita berbangga dengan negeri kita. Qala fadilatul muslimina kulluha sawa. Maka negeri-negeri kaum muslimin semuanya sama. La maziyata li ba'dihi 'ala ba'din, tidak ada keutamaan, keistimewaan pada sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Illa ma mayyazaha Allah an ghairiha ka Makkah wal Madinah. Kecuali negeri yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan dari yang selainnya seperti negeri Makkah dan negeri Madinah. Kota Madinah. Ya. Qala ma baqiyatu biladil muslimin fa kulluha sawa. Adapun negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, maka semuanya sama. Ya. Tidak memiliki kelebihan atau keistimewaan. Sawaun kana fil masyriqi aw fil maghrib. Sama saja apakah negeri tersebut di arah timur atau di arah barat. Wa kadzalika la ya'taddu al muslimu bin nasabi aw bil baladi aw bil jinsi. Dan demikian pula jangan sampai seorang muslim itu ya, menganggap nasabnya, menganggap garis keturunannya, yaitu berbangga dengan garis keturunannya atau dengan negerinya atau dengan jenisnya. Ya. Jenis-jenisnya Allah Alam yang dimaksud seperti ya, saya dari misalnya ras ini atau ras itu, ya, ras tertentu. Ada yang selainnya Allah Alam. Qala falaqulu ana arabiyyun wa ana wa anta ajami. Ya. Kemudian dia berkata, saya orang Arab, kamu orang Ajam. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, memang Arab sebenarnya memiliki kemuliaan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ini nabi yang paling mulia dari mereka. Namun tidak pantas untuk mengatakan yang seperti ini dalam hal dalam rangka berbangga-bangga. Di mana dalam perkataan yang seperti ini, ana Arabi wa anta ajami, ya. Saya seorang Arab dan kamu seorang Ajam, jelas maksudnya apa? Ya. Maksudnya ingin menyombongkan diri. Saya lebih baik daripada engkau. Ya. Nah, Dan bukankah ini sama seperti atau serupa dengan yang dikatakan oleh iblis? Khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan dia dari menciptakanku dari api, ya. Menciptakan dia dari tanah, menciptakan Adam dari tanah, menyombongkan diri dengan penciptaannya, ya. Serupa yang seperti ini dengan kelakuan iblis. Alaihi laknatullah. Qala hadza la yajuz. Ini yang seperti ini tidak diperbolehkan. Madama al-akharu musliman. Selama orang lain tersebut adalah seorang muslim, fahuwa akhuk. Maka dia adalah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Surat al-Hujurat ayat yang ke-10. Sungguhnya kaum mukminin itu seluruhnya adalah bersaudara. Arabun wa ajamun, sama saja apa orang Arab ataukah orang ajam. Ajam itu adalah kebalikan daripada Arab, ya. Seluruh bangsa-bangsa yang ada ini selain Arab, maka disebut dengan ajam. Jinun wa insun, bahkan sama saja jin dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Tidak boleh manusia ini berbangga-bangga, ya, dengan bangsa manusia, ya, dan menganggap bahwasanya mereka lebih, ya, mulia dalam rangka berbangga dan sombong kepada, ya, saudara kita dari kalangan jin. Ya, maka sama saja kaum mukminin ini semuanya saling bersaudara. Apakah kemudian mereka orang Arab ataukah orang ajam, atau apakah mereka jin ataupun manusia. Sampai kalau seperti ini, jin atau manusia saja, ya, tidak kemudian membedakan, ya, kemuliaan dari seorang mukmin dari seorang muslim, ya, hanya dikarenakan dia seorang manusia misalnya, ya. Qala kulluhum ikhwatun bil imani wal islam. Semua dari mereka adalah saling bersaudara dengan keimanan dan keislaman. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.